إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن شاء الله pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lama kita pelajari, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mulai kembali, yaitu sebuah pembahasan tentang bagaimana caranya kita menjaga persaudaraan, menjaga pertemanan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya masalah ini tidak sempit hanya teman dengan kita, dengan teman kita. Akan tetapi pembahasan ini mencakup luas, antara kita dengan sahabat, di mana sahabat ini bisa sebagai seorang istri, istri satu dengan istri yang lainnya, atau teman yang satu dengan yang lainnya, atau juga saudara, atau juga antara kita dengan anak kita, antara kita dengan tetangga, yang semuanya merupakan lingkup di mana kita hidup. Nah, untuk dijaga persahabatan, pertemanan, persaudaraan, dan pergaulan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bacakan penjelasan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah insyaallah taala, yaitu tentang adab-adab sohbah, adab-adab berteman, adab-adab persaudaraan, adab-adab bergaul dengan sesama kita. Pentingnya dibahas tentang permasalahan ini karena bukanlah perkara yang enteng. Bahkan seseorang terjatuh kepada kesesatan, terjatuh kepada permusuhan, terjatuh kepada pertikaian, dan bahkan menginjak kehormatan karena tidak memperhatikan masalah ini. Maka pentingnya kita mempelajari tentang masalah ini. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, i'lam anna al-ulfata thamaratun husnul khuluq. Makanya kata beliau yang namanya persatuan, al-ulfah, saling sepakat seorang istri dengan suami, istri dengan istri satu dengan istri yang lainnya, antara kita dengan teman kita, kita dengan tetangga kita, kita dengan sahabat kita, bersatu, mufakat, seia dan sekata, istilahnya orang zaman sekarang. Iya, karena cocok satu sama lain, maka semua persatuan yang di sana adanya terjalin kasih sayang adalah merupakan buah daripada husnul khuluq, buah dari akhlak-akhlak yang baik, menunjukkan pentingnya akhlak yang baik. Karena iya, tidak ada cara yang lain untuk menjaga tetap eratnya hubungan persahabatan, pertemanan, persaudaraan, pergaulan, kecuali dengan adanya husnul khuluq, akhlak-akhlak yang baik di antara kedua belah pihak. Saling seia dan sekata, karena masing-masingnya mempunyai akhlak yang baik. Wa tafaruqu thamaratun su'ul khulq. Sebaliknya, adanya perpecahan, perselisihan, pertengkaran, keributan, tabagut, saling marah memarahi, adanya karena adanya su'ul khuluq, karena tafarruq, perpecahan, pertikaian, keributan, perselisihan, adalah sama ratus su'ul khuluq, buah dari jeleknya akhlak. Ketika seorang suami jelek akhlaknya kepada istri, sebaliknya seorang istri jelek kepada suami, ini akan membuat perpecahan, tafaruk. Begitu juga istri yang satu dengan istri yang lainnya. Begitu juga teman kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita. Ya, yang tadinya, kalau tidak ada dia tidak seru, bilangnya begitu. Tetapi karena adanya kejelekan akhlak di salah satu pihak, maka akan menyebabkan renggangnya pertemanan, persahabatan, pergaulan, rusak akhirnya karena sebab jelek akhlaknya. Karena perpecahan, perselisihan itu buah dari jelek akhlak. Karena husnul khulqi yujibu tahabub wa tafawuq, dan juga karena akhlak baik itu akan mengharuskan dia saling mencintai, saling sepakat, mufakat, ya, seia dan sekata. Karena akhlak yang baik itu akan dia mendukung dan mengharuskan dia untuk saling mencintai dan saling kasih sayang dan mufakat, tafawuk, ya, sepakat, seia dan sekata istilahnya. Wasul khuluq tamaratun yusmiru tabagut wa tadabur. Sedangkan jeleknya akhlak itu akan membuahkan saling marah, saling membelakangi, iya, renggang, akhirnya satu lain sama lain tidak mau berbicara, tidak mau ketemu, saling cemberut satu sama lain. Ini karena akhlak jelek membuahkan saling marah, saling membelakangi, tidak mufakat, tidak mau bersatu. Makanya tidak tersamar lagi yang namanya di dalam akhlak baik adanya keutamaan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abi Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min syai'in asqalu fi mizanil mu'min yawmal qiyamah min husnul khalq, min khalqil hasan. Rawatul midi wa sahah. Tidak ada sesuatu yang paling berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat nanti dibandingkan akhlak yang baik. Dan juga di dalam hadis yang lainnya, iya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, an akthar ma yadkhulun nas jannah, tentang apa perkara yang paling terbanyak yudkhilun nas jannah yang bisa menyebabkan manusia itu masuk jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqwallah wa husnul khuluq. Karena adanya ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Nah, ini adanya akhlak yang baik, keutamaan akhlak yang baik. Nah, adanya keutamaan. Dan juga dengan adanya pertemanan yang baik tersebut, iya, yang didasari dengan akhlak yang baik, akan adanya mahabbah, kecintaan. Cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Mahabbah fillah. Di mana seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Di dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la yadhillu la dhilla illa dhilluhu, fadhagara minhum rajulani tahaba fillah ijtama'a ala dhalik wa tafarraqa alaih. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan orang yang Allah akan menaungi mereka di hari dimana tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan naungan. Iya, saling bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Inilah yang akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah. Entah itu sahabatnya, iya, saling mencintai dengan sahabatnya, kasih sayang, kemudian berakhlak baik, saling membantu, ta'awun, entah dengan tetangganya, entah seorang suami dengan istrinya, istri dengan suaminya, entah istri satu dengan istri yang lainnya. Termasuk di dalam hadis ini, ketika adanya mahabbah fillah, karena cinta karena Allah, akan mendapatkan naungan Allah di yaumul qiyamah. Nah, dan juga di dalam hadis yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, haqqat mahabbati lil mutahabina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Ya, haqqat, pantaslah mendapatkan kecintaanku, kata Allah, akan mendapatkan kecintaan Allah, yaitu siapa? Orang yang saling mencintai karena Allah, dan juga orang yang saling mutabadilin, yang mengorbankan, membantu karena Allah, dan juga orang yang saling berkunjung karena Allah. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, termasuk ya, tali keimanan yang sangat kuat adalah cinta karena Allah dan marah karena Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awsaku ural iman an tuhibba fillah wa tubghidu fillah." Ya, tali keimanan yang paling kuat adalah engkau mencintai karena Allah dan kamu marah karena Allah. Selanjutnya kata Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam anna man yuhibbu fillah wa yubghidu fillah fa innaka idza ahbabta insanan likawni muti'an lillah fa idza 'asallahu abghadta fillah li'anna man ahabba lisababin abghada liwujudi diddih wa man istama'ta fihi khisala mahmudah wa makruha fa innaka tuhibbu min wajhin wa tubghidu min wajhin. Bahwasannya kata beliau, orang yang mencintai karena Allah dan marah karena Allah, benci karena Allah, maka engkau ketika mencintai seseorang itu karena ketaatannya kepada Allah, dan engkau marah benci kepada seseorang, engkau marahnya karena Allah, karena dia na'am telah melakukan sesuatu yang menyelisih perintah Allah. Na'am. Karena orang yang cinta, yang namanya orang yang cinta, iya, itu karena sebab. Sebab kecintaannya yaitu karena Allah. Dan kalau dia marah itu karena ada lawan dari ia yang ia cintai. Liwujudi didih. Dia marah karena dia ada pada seseorang itu yang bertentangan dengan yang ia cintai. Artinya seseorang ketika cinta karena adanya sebab, yaitu karena dia taat kepada Allah. Lalu dia benci, tidak suka karena adanya sesuatu yang bertentangan dengan yang ia cintai, yaitu dia telah melakukan bukan ketaatan kepada Allah. Lalu bagaimana kalau terkumpul keduanya? Wa man istama'ta fihi al-khisal al-mahmuda wa makruha. Adapun orang yang terkumpul padanya, satu sisi dia punya sifat-sifat terpuji, satu sisi punya sifat-sifat yang dibenci. Maka kata beliau, fa innaka tuhibbuhu min wajhin wa tubghiduhu min wajhin. Maka engkau mencintainya dari sisi, satu sisi karena ada padanya sifat-sifat yang baik padanya, dan engkau benci karena satu sisi karena ada padanya sesuatu yang makruha, yang tidak disukai dari akhlak-akhlak yang dibenci. Nah, jadi tidak ketika ada seorang saudaranya punya kesalahan atau dia punya akhlak yang jelek dibenci total sama sekali, tidak. Iya, ada kita terjatuh saking bencinya pada seseorang. Naam, dia membencinya secara keseluruhan. Ada juga yang orang kadang dia mencintainya bablas, tidak memperhatikan. Dia cinta padahal ada pada perkara-perkara yang dia bertentangan padanya. Naam, maka orang yang dia terkumpul padanya sifat yang jelek dan sifat yang terpuji, cinta satu sisi karena sifat-sifat yang baik dan benci pada satu sisi. Tidak dicintai membabi buta, namanya cinta buta, tidak melihat kesalahannya, bahkan na'udzubillah kalau sampai dibela kesalahannya. Nah, dan juga tidak benci secara mutlak, Nah, namanya amarah, marah secara keseluruhan, tidak mau bertemu dengannya. Iya, tidak bablas, tetapi dia marah karena sesuatu yang ada padanya, perkara sifat yang tidak disukai. Nah, jadi dia tidak benci secara total atau secara keseluruhan. Maka kata beliau, fayan bagi antuhibbal muslim li islamihi. Maka seharusnya seseorang ketika ia mencintai, ya, seharusnya engkau mencintai seorang muslim karena keislamannya. Wa tubghiduhu li maksiatih, dan engkau benci padanya karena kemaksiatannya. Fatakunu ma'ahu ala halatin mutawassithah bainal inqibat wal inbisat. Maka kamu jadi ketika bergaul dengannya dalam keadaan tengah-tengah. Ya, tidak ya total selalu mencintai, membabi buta, cinta buta namanya, atau tidak benci secara total juga. Nah, fa amma yajra minhu majral hafwah allati ya'lam annahu nadimun 'alayha fal aula hina idin igmat wa satr. Adapun kalau terjadi ya sesuatu ketergelinciran yang ia tahu bahwasanya dia sudah menyesal, telah menyesali perbuatannya, menyesal perbuatan saudaranya tadi, maka yang lebih utama ketika itu dia menyembunyikan ya kesalahannya, tidak mengumbarnya, karena kita tahu dia telah menyesal. Adapun idza asarra ala masiyah fala budda min izhari atharul bughd bil irari anhu wa taba'ud wa taghlib al qawl lahu ala hasbi ghalatil ma'siyah wa khiftiha. Adapun kalau dia terus menerus di atas kemaksiatan, harus menampakkan ya marahnya kita kepada dia dan berpaling dari dia dan menjauh dari dia, dan bahkan dengan taghlid, dengan ucapan keras kepada dia sesuai dengan besar atau keras dan ringannya kemaksiatannya. Nah, wallahu alam bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan ya pembahasan ini, bagaimana kita mensikapi ya orang-orang yang kafir, lalu mubtadi'ah juga al-ma'asi. Nah, insyaallah kita akan bacakan pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab.